بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله، segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempermudahkan kita bertemu di hari ini, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Da'u wa Dawa, pembahasan tentang penyakit dan obatnya. Sebenarnya buku ini adalah berbicara tentang penyakit maksiat. Maksiat termasuk salah satu penyakit kronis yang dia akan menyerang hati seorang muslim. Jika hatinya sudah terserang dengan kemaksiatan, maka perbuatannya akan dibungkus dengan kejelekan, lemah, malas. Bahkan dia tidak bisa melawan dirinya sendiri ketika melakukan kemaksiatan. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membaca beberapa dampak dari maksiat. Yang hari ini kita akan baca, al-ma'asi tujarri'u 'ala insani a'da'ah. Maksiat itu menyebabkan kelancangan musuh-musuh insan. Musuh akan berani kepada orang yang melakukan maksiat. Musuh-musuhnya akan jadi lancang, berani untuk menghadapi orang-orang yang melakukan maksiat. Dikatakan di sini, wa min uqubatiha, qala Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, wa min uqubatiha annaha tujarri'u 'ala 'abdi ma lam yakun yatajarra' 'alaihi min al-asnafil makhluqat. Di antara dampak dari maksiat, maka akan berani kepada seorang hamba tadi, lam yakun yatajarra' 'alaihi, yang tadinya enggak berani melawan dia, asnafu makhluqat, makhluk-makhluk yang tadinya takut kepada dia. Wa yatajarra' 'alaihi syaitan, sampai syaitan berani kepada dia, bil adza, menyakitinya, wal ighwa, menyesatkannya, wal waswasah, membimbangkan dia, wa takhwif wa tahzin, menakut-nakuti dia, menyedihkan dia, wa insau ma bihi maslahah fi dzikri wa madara fi nisyan, bahkan syaitan berani menyebabkan dia lupa, yang kalau dia melupakan sesuatu tadi bisa mudarat bagi dia, dan syaitan berani menyebabkan dia melupakan yang bermanfaat baginya, padahal sesuatu yang dilupakan itu adalah mudarat jika dia melupakannya. Tatajarra 'alai syaitan, syaitan lancang berani mengganggunya, hatta tu'zaru fi ma'siyatillah azza, sampai dia terjebur dalam kemaksiatan kepada Allah sejauh-jauhnya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan kemaksiatan maka tidak ada lagi kewibawaannya di hadapan syaitan. Syaitan berani mengganggu dia, membisikkan dia, mewaswaskan dia, membimbangkan dia, bahkan merayunya sampai dia jatuh kepada kemaksiatan dan berulang-ulang jatuh kepada maksiat. Ini kerugian. Kita dan syaitan terus berperang. Kalau musuh kita tidak takut kepada kita, bahkan tidak segan kepada kita, tidak ragu menyesatkan kita, maka ketika itu sudah tidak ada tameng lagi untuk membela diri. Perhatikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar bin Khattab? Dia jalan, syaitan lari dari dia. Apa yang menyebabkan syaitan lari dari Umar, Pak? Syaitan, Umar tidak bawa pedang. Umar juga bisa jadi tidak melihat syaitan. Takwanya, imannya, ketaatannya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa ketaatan, ketakwaan itu mempengaruhi syaitan agar tidak mengganggu kita. Tapi ketika melakukan kemaksiatan, dosa, bahkan membiasakan dengan dosa, sudah tidak ada lagi di hadapan syaitan kewibawaan. Ya tajarra, syaitan akan lancang mengganggunya. Bahkan setiap yang dia lakukan, syaitan berusaha merayunya agar dia jatuh dalam kesalahan. Kemudian, tajtari'u alaihi syayatinil ins, bahkan setan-setan dari kalangan manusia pun berani mengganggu dia. Bima yaktaqdir alaihi min ada fi ghaibatihi wa hudurihi, berani mengganggunya ketika dia hadir atau dia tidak ada. Yatajarra alaihi ahlahu, bahkan keluarganya berani menghadapi dia, lancang kepada dia. Wa khadamuh, bahkan pelayannya pun lancang kepada dia. Wa auladuh, bahkan anak-anaknya pun tidak segan kepada dia. Wa jiranuh, hatta haywanul bahim, tetangganya pun sudah tidak menghargai dia. Sampai hewan bahim tidak akan lagi takut kepadanya. Wa qala ba'du salaf, maka itu sebagian salaf mengatakan, inni la'asiyallah fa'arifu dhalika fi khalqi imra'ati wa dabati. Kata seorang salaf, jika aku bermaksiat kepada Allah, maka aku dapat melihat bekas maksiat itu ada pada istriku dan dabahku, kendaraanku. Apa maksudnya? Para ulama salaf dahulu menyangka dan mereka mengatakan, faktor dampak dari maksiat, maka dampaknya itu akan nampak dari anak-anaknya. Kalau ke Ibnu Qayyim di sini mengatakan apa? Nanti istrinya berani kepada dia, gak menghargai dia lagi. Nanti anaknya berani kepada dia, tidak menghormati dia lagi. Nanti tetangganya pun tidak akan menghormati dia lagi. Kenapa? Karena dia tercebur dalam maksiat. Dan ini betul. Orang yang tercebur dalam maksiat, coba sekarang Pak, mungkin ini adat, tapi sebenarnya adat ini adalah dibangun di atas kebiasaan dan psikologis kaum muslimin. Mungkin di suatu daerah, kita mengatakan di daerah saja, kebanyakan orang kalau dia sudah dikatakan imam masjid, lalu pak haji, lalu dia sering ke masjid, bukankah dia di satu daerah tanpa dihormati, disegani, tanpa wibawa di hadapan orang? Tapi kalau dia di satu daerah biang kerok, bikin nonar, di mana keributan dia ada, gak ada lagi orang menghargai dia, gak ada lagi orang yang takut sama dia, gak ada lagi orang segan kepada dia. Jangankan jin, jangankan syaitan, manusia tidak menghormati dia lagi. Ini kata Ibnu Qayyim. Wal ma'asi tajarri 'alal insani 'ada. Wa kadzalika yatajarra 'alai awliya'al amr. Bahkan sampai pemerintah berani kepada dia. Bil 'uqubah allati in 'adalu fiha aw aqamu 'alai hududillah. Pemerintah berani kepada dia untuk menegakkan had, menegakkan hukum-hukum Allah. Tidak akan mungkin pemerintah menegakkan hukum Allah, memenjarakan, dipenjara kamu, ditangkap kamu, bahkan terkadang sebagian orang harus dihinakan di depan umum. Kenapa? Kenapa pemerintah berani? Kenapa polisi berani kepada dia? Sebab dosa dia. Kalau dia orang baik, orang benar, tidak akan mungkin pemerintah atau polisi berani melakukan itu pada dia. Ya tajtari'u 'alaihi nafsahu, bahkan kata dia, jiwanya sendiri itu berani melawan dirinya. Apa sih maksudnya di sini? Tata'assat 'alaihi wa tas'ab 'alaihi, bahkan jiwanya menjadi beringas dan dia sulit untuk mengatur dirinya. Falau arada al-khair, lam tata'. Seandainya dia berniat baik, jiwanya enggak mau ikut. Susah. Falam tan'aqidlah wa tasuqu ila ma fihi halaka. Bahkan jiwanya itu akan mengajak dia, mengantar dia kepada kehancurannya. Sya'a am aba, mau atau tidak mau. Fadzalika anna ta'at, maka itulah ketaatan itu merupakan husnul rabb tabarak wa ta'ala alladhi man dakhala kana min aminin. Maka itulah ketaatan merupakan tameng dari Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam tameng ini, maka dia akan aman. Aman dari gangguan iblis, aman dari gangguan syaitan, aman dari pengkhianatan dirinya, aman dari tata asad wa tata asab, keberingasan dirinya. Fa in faraqal husn, jika dia meninggalkan tameng Allah ini, istara alif qata'at tariq, jika dia meninggalkan tameng ini, maka akan datang kepada dia para perampok. Ala hasabi istira'i, sesuai dengan kemaksiatannya kepada Allah. Fayakunu istira'u hadi afati wa nufus alaih, maka istira' ala hadil afat wa nufus alaih, wa laysa lahu syai'un yaruddu an. Fa inna dzikrullah wa ta'atuh. Jadi Ibnu Qayyim sendiri mengatakan bahwa ketaatan itu merupakan tameng. Orang kalau keluar dari tameng, keluar dari pelindung dirinya, maka akan ada musuh-musuh yang membunuh dia. Maka ketaatan kepada Allah itu tameng. Zikir kepada Allah itu tameng. Di sini dikatakan zikir kepada Allah tameng, wa ta'atu, wa sadaqah, wa irsadu jahil, wa amr bin ma'ruf, wa na'ini munkar, wiqayatu taruddu al'ab. Ini semua ketaatan ini adalah tameng seorang hamba untuk menolong dan menolak gangguan-gangguan syaitan, gangguan-gangguan musuhnya. Bimanzilatil quwwatil lati taruddul marid tuqawimuh. Tameng-tameng ini, amal soleh ini, zikir ini bagaikan imunisasi di dalam tubuh yang akan menolak segala penyakit. Fa kullama ya taruddu qanam fa idza saqatul quwwah. Jika imunisasi tadi berkurang, ghalabul marid fakana halak, dan penyakit tadi mendominasi, maka dia akan sakit dan hancur. Falabud, maka harus li'abdi min syai'in yaruddu an, bagi seorang hamba memiliki imunisasi yang untuk menolak itu semua. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jiwa itu akan terbiasa dengan sesuatu yang biasa dia lakukan. Jika dia biasa melakukan ketaatan, kebaikan, amal-amal soleh, maka amal soleh ini akan mendominasi pada dirinya. Jika amal soleh ini mendominasi pada dirinya, maka mudah bagi dia untuk terus melakukan amal soleh. Berbeda dengan orang yang kemaksiatan, dosa mendominasi untuk dirinya. Ketika dia ingin melakukan ketaatan, dia akan merasa berat, karena dia harus melawan dirinya sendiri. Ini yang dikatakan Ibnu Qayyim tadi, tata asad ali, dirinya sendiri akan beringas, tidak akan bisa mematuhinya. Dia tidak akan bisa mematuh pada dirinya. Kata Ibnu Qayyim, ketaatan itu, zikir itu, sedekah itu, amal soleh itu, di dalam diri kita, di dalam iman kita, bagaikan imunisasi di dalam tubuh. Banyak penyakit, banyak wabah, banyak virus, yang jaga adalah imunisasi tubuh. Begitu juga di kita dalam keseharian. Subhanallah Pak, kita hidup 24 jam. Dari 24 jam ini banyak yang kita dengar, banyak yang kita lihat, banyak yang kita alami. Yang kita dengar, yang kita alami dan kita lihat ini pasti mempengaruhi jiwa kita. Imunisasinya apa? Amal soleh, iman, takwa, ilmu. Ini yang menamengi kita agar tidak terkontaminasi dengan kemaksiatan tadi. Dikatakan Ibnu Qayyim lagi di sini, falabudda li'abd, maka harus bagi seorang hamba min syai'in yaruddu an, dia memiliki sesuatu yang bisa menolak penyakit-penyakit ini. Fa in mujibul sayiat wal hasanat tatadafa, karena kebaikan dan kejelekan itu saling dorong-mendorong. Fayakunu hukum lil ghalib kama taqaddam, yang akan mendominasi itu adalah sesuatu yang menang. Maksudnya di dalam jiwa kita selalu bertentangan antara baik dan jelek. Jika bertentangan antara baik dan jelek, kita membiasakan mengikuti kebaikan, maka kebaikan tadi akan mendominasi. Jika kebaikan menjadi mendominasi, maka tabiat, akhlak, perbuatan akan baik, karena dia sudah mendominasi. Tetapi jika pertentangan antara kebaikan dan kejelekan tadi, pertempuran ini selalu ada, ternyata pertempuran ini dimenangkan oleh kejelekan, sehingga kejelekan mendominasi dalam amal soleh, dalam amal sehari-hari. Kejelekan malah menjadi kebiasaan. Kalau sudah seperti ini, kata Ibnu Qayyim, maka akan nampak jelek dari perbuatannya, perkataannya, dan kesehariannya. Fa inna Allah yudafi 'anil ladina amanu wa kullama qawa janibus hasanat kana ruddu aqwa kama taqaddam. Semakin kuat kebaikannya, maka semakin kuat kemampuannya untuk menolak kejelekan. Fa inna Allah yudafi 'anil ladina amanu. Sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Wal imanu qaulu wal amal. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Bihasabi quwwatul iman yakunu dafa. Sesuai dengan kekuatan iman, maka dia akan bisa menolak semua gangguan syaitan. Wallahul musta'an. Allah lah tempat kita meminta tolong. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Ibnu Qayyim dalam bahas ini, dalam pasal ini ingin menekankan bahwa jika kita melakukan kemaksiatan, maka musuh-musuh kita akan berani kepada kita. Musuh-musuh kita akan tidak menghargai kita. Bahkan dikatakan di sini, orang yang harusnya menghormati kita, memuliakan kita, dikarenakan dosa yang kita lakukan, mereka tidak menghormati kita lagi. Bisa jadi anak kita, bisa jadi istri kita, bisa jadi keluarga kita, bisa jadi khadim kita, pelayan kita. Sehingga hilanglah kewibawaan dan hilanglah kemampuan untuk membela diri. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wal ma'asi tudha'iful 'abdi amama nafsahu. Kemaksiatan itu menyebabkan seorang hamba lemah untuk melawan dirinya sendiri. Wa min 'uqubatiha, dan di antara hukuman pelaku maksiat, anna takhunu 'abdu ahwaj ma yakunu ila nafs. Maksiat itu akan mengkhianati seorang hamba ketika dia membutuhkan bantuan dari dirinya. Fa inna kullu ahadin yahtaj ila ma'rifati ma yanfa'u wa ma yadur fil ma'ashi wal ma'ad wa alamu an-nasu a'rafuhum bidzalika ala tafsil. Kata Ibnu Qayyim, fa inna kullu ahadin, karena setiap orang membutuhkan pengetahuan untuk ma yanfa', apa-apa yang bermanfaat bagi dia, wa ma yadur, dan apa-apa yang merugikan dia di dalam dunianya dan akhiratnya. Wa'alamun nas, dan orang yang paling tahu tentang itu, wa'arafum bidalika, orang yang paling berilmu adalah orang yang paling tahu tentang maslahat dan mudarat. Di sini Ibnu Qayyim ingin menyampaikan, jika orang melakukan maksiat, maka dia akan tersamarkan antara maslahat dan mafsadat. Dia enggak tahu lagi yang maslahat, enggak tahu lagi mafsadat. Sementara seorang jika tidak tahu maslahat dan mafsadat, akan terjatuh kepada kebangkrutan dan kerugian. Orang yang paling berilmu, kata Ibnu Qayyim, adalah orang yang paling tahu kapan maslahat dan kapan mafsadat. Orang yang terus terjatuh dalam kemaksiatan, dia menyangka maslahat padahal mafsadat. Dia menyangka mafsadat padahal maslahat. Akhirnya Allah balikkan kebaikan, yang kebaikan dia anggap jelek, yang jelek dianggap baik. Akhirnya mengantarkan dia kepada kesesatan. Wa aqwamuhum wa aqyasuhum man qawa ala nafsi wa iradatihi. Dan orang yang paling kuat dan yang paling cerdas adalah orang yang mampu menghadapi dirinya dan keinginannya. Fastamalaha fima yanfa', dan dia menggunakannya, menggunakan jiwanya tadi untuk apa-apa yang bermanfaat. Wa kaffaha amma yadur, dan dia mampu mencegah dari dirinya apa-apa yang merusaknya dan memudaratkannya. Wa fidzalika tafawutul ma'arifin nas, maka dari itulah manusia ma'rifatnya berbeda-beda. Fahimamuhum wa manaziluhum, semangat mereka, kedudukan mereka berbeda-beda. Fa'arafuhum man kana 'arifan bi asbabis sa'adah wa syaqawah. Orang yang paling berilmu adalah orang yang paling tahu sebab-sebab kebahagiaan dan kesedihan, kehancuran. Wa arsyaduhum min athari hada wal hada. Dan orang yang paling mendapatkan petunjuk adalah orang yang mendahulukan kebaikan dan kebahagiaan daripada kehancuran. Kama anna asfahum, sebagaimana orang yang paling bodoh adalah orang yang mendahulukan kehancuran daripada kebahagiaan. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada paragraf ini Ibnu Qayyim ingin menyampaikan bahwa jika seorang melakukan kemaksiatan, maka kata Ibnu Qayyim, jiwanya akan mengkhianati dirinya. Apa maksud jiwanya akan mengkhianati dirinya? Jiwanya akan mengkhianati dirinya, akan dirabunkan dengan dia kebaikan, sehingga dia tidak dapat lagi menilai kebaikan. Sehingga yang baik dia anggap jelek, yang jelek dia anggap baik. Ketika ini terjadi, padahal dia sangat butuh ma'rifat kebaikan, sangat butuh ma'rifat yang mana yang benar, yang mana yang jelek. Karena itu bimbingan hidupnya. Orang yang paling cerdas, orang yang paling kuat adalah orang yang paling bisa menghadapi keinginannya dan dirinya. Keinginan itu digunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menahan diri dari kejelekan. Wal ma'asi, kemudian berkata Ibnu Qayyim, wal ma'asi takhunu 'abd ahwaj ma kana ila nafsi fi tahsil hadzal ilm. Dan maksiat itu menghalangi seorang hamba ketika dia membutuhkan ilmu ini. Wa itharu haddul asraf al-ali daim ala haddul khasis al-adna munqati, sehingga menjadikan dia meninggalkan sesuatu yang mulia dan kembali kepada sesuatu yang rendah. Fatahjubu dhunub an kamali hadzal ilm, dosa-dosanya menghalangi dia dari ilmu yang sempurna ini. Wa istighalu amman mimma huwa aula bih wa anfa'alahu fi darain, bahkan dia tersibukkan dari apa-apa yang bermanfaat baginya di dalam darain, dunia dan akhirat. Fa idza waqa'a fi makruh wahtaja ila takhallus minhu khana qalbu wa nafsu wa jawarihuhu. Jika dia terjatuh kepada perkara yang dia tidak sukai, dia membutuhkan untuk menghindar dari perkara yang tidak disukai ini, maka hatinya, jiwanya, anggota badannya tidak menolongnya, membiarkan dia, mengkhianati dia. Wa kana bi manzilati rajul, maka dia bagaikan seorang laki-laki yang membawa pedang. Wa qad ghashahu sadda, dan pedang ini dipenuhi dengan karat. Wa lazima qurubah bi haitsu la yanjadibu ma sahibi idza jandama, maka ketika dia membutuhkan pedang ini tidak bisa dikeluarkan. Ketika musuh semakin dekat, maka pedang ini mengkhianatinya. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim ingin menyampaikan bahwa manusia dengan jiwanya itu ketika dia melakukan kemaksiatan, dia tidak mampu membawa jiwanya untuk melakukan ketaatan. Dia sudah pengen taat, dia sudah pengen baik, tapi ternyata enggak bisa. Ketika dia butuhkan bantuan dirinya, bantuan tenaga dirinya, jiwanya tidak mau. Sehingga dia merasa berat untuk melakukan ketaatan. Kata Ibnu Qayyim di sini, di dalam perkara ini, ya, kata Ibnu Qayyim di sini, apabila hamba tersebut terjatuh pada perkara yang dia benci dan ingin terlepas darinya, niscaya dia akan dikhianati oleh jiwa, hati serta anggota tubuhnya. Pelaku maksiat ibarat orang yang membawa pedang berkarat sehingga tidak mau keluar dari sarungnya. Padahal dia sedang menghadapi musuh yang ingin membunuhnya. Ia meletakkan tangan pada gagang pedangnya dan berusaha keras untuk mencabutnya, tetapi pedang tersebut tetap tidak mau keluar dari sarungnya. Akibatnya, musuh pun segera mendatanginya dan memenangkan pertarungan dengannya. Kadzalikal qulub, kadzalikan nafsu fa inna takhbath bisyahwat wal ma'asi wa tudha'ifu. Begitu juga jiwa. Sesungguhnya jiwa fa inna takhbath bisyahwat, akan kotor dengan syahwat dan hawa nafsu. Wal ma'asi, dengan maksiat. Wa tudha'ifu, jiwa itu akan lemah dengan kemaksiatan. Wa a'nan nafsi mutma'innah. Wa in kana amaratu tuqawi tata'assad kullama qawiyat hada du'afat tilka fayabqa hukum tasarruf lil amarah. Lalu berkata Ibnu Qayyim di sini, sesungguhnya demikian pula dengan hati, ia berkarat dengan dosa dan mati oleh penyakit yang diakibatkan maksiat. Ia tidak berdaya ketika pemiliknya membawanya untuk memerangi musuh. Sesungguhnya seorang hamba itu maju, berperang dan bertarung dengan hatinya, sedangkan anggota-anggota badannya hanyalah mengikuti hati. Jika seorang hamba tidak memiliki kekuasaan terhadap seluruh anggota tubuhnya, maka bagaimana dia dapat melindungi dirinya? Begitu juga halnya dengan jiwa. Maksiat dan syahwat membuatnya buruk. An-nafsu, yaitu jiwa yang tentram, an-nafsu mutmainah, menjadi lemah ketika amaratun bisu, jiwa yang jelek itu mendominasi, menguat dan berkuasa. Setiap kali jiwa yang satu kuat, yaitu antara jiwa mutmainah dan jiwa amaratun bisu, setiap salah satu itu berkuasa, maka jiwa yang lain melemah. Sehingga dalam konteks ini, kekuasaan akan menjadi milik jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan. Al-maksud yang diinginkan, fa innal abdu idza waqa fi shiddah aw qurba aw baliyah khana qalbu wa lisanu wa jawarihuhu amma huwa anfa syai'un lahu. Yang diinginkan adalah seorang hamba jika dia jatuh, jika dia idza waqa fi shiddah, jika dia terjatuh dalam kesulitan, kesempitan, dalam ujian, ketika itu hatinya, lisannya, anggota badannya mengkhianati dia, tidak mau menolong dia. Wa huwa anfa syai'la, padahal anggota badannya, lisannya, jawarihnya dan hatinya paling yang bisa paling bermanfaat untuk dia. Fala yanjadib qalbu wa litawakkal 'ala Allah, hatinya tidak mau lagi bertawakal kepada Allah. Wa inaba ilaih wa jam'a ilaih, hatinya tidak mau kembali kepada Allah dan tidak berkumpul kepada Allah. Wa tadarru wa tadallul wa inkisaru baina yadayh, hatinya tidak tunduk lagi, tidak patuh dan tidak bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walita'ihu lisan, lisannya tidak lagi mampu berzikir kepada Allah. Fa in dzakara bi lisan lam yajma' baina qalbi wa lisan. Kalau seandainya dia tetap berzikir dengan lisannya, maka hatinya tidak bisa bergabung dengan lisannya ketika berzikir. Fa yan habis qalbu, hatinya terhalangi ala lisani bi haitsu tu'athiru dzikr. Yaitu hatinya terhalangi ketika lisannya berzikir, tidak bisa mempengaruhi hatinya. Walian habis qalbu bilisan al-madkur, hatinya tidak bisa lagi merasakan nikmatnya zikir. Bal inna dzikru wa da'a dzakru biqalbi lahin wa sahin ghafil, ketika itu hatinya menjadi lalai. Walau arada min jawari an tu'inu bi ta'ati wa tadfa'ahu lam tanqit lahu wa lam tata'i, ketika dia menginginkan jawarihnya taat kepada dia, maka dia tidak mampu. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diinginkan Ibnu Qayyim adalah kalau seorang melakukan kemaksiatan maka melemah hatinya, melemah keinginannya. Ketika hatinya melemah, melemah keinginannya, maka anggota badannya pun melemah. Sementara hatinya, keinginannya, anggota badannya, ini adalah faktor-faktor yang paling mendukung dia kalau dia mendapatkan masalah. Kalau dia mendapatkan musibah, apa yang paling dia butuhkan? Tawakal kepada Allah. Kalau dia mendapatkan kesedihan, apa yang dia butuhkan? Kembali kepada Allah, tadarru. Ketika dia penuh dengan maksiat, maka hatinya pun tidak lagi kembali tawakal kepada Allah. Sehingga ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan kesempitan, hatinya malah menjadi bimbang, galau, bahkan hatinya menjadi risau karena enggak tahu harus kembali kemana. Kalau dia memaksakan hatinya tawakal kepada Allah, tidak bisa. Karena hatinya tidak mau kepada itu. Inna nafsa la'amartum bisu, karena jiwanya sudah diperintahkan untuk melakukan kejelekan. Jiwa manusia ada dua, nafsul mutmainnah wa nafsun amartum bisu. nafsun jiwa yang memerintahkan kepada mutmainnah, ketenangan, ketaatan, wa nafsun la amartum bisu, dan jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Kata Ibnu Qayyim, jiwa ini amartum bisu atau amartum bi mutmainnah, ini akan mendominasi salah satu di antara yang lain. Jika dia bisa biasa melakukan ketaatan, kebaikan kepada Allah, bahkan dia mujahadah melawan dirinya, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang mujahadah. Mujahadah dalam apa? Mujahadah dalam melawan nafsunya. Mujahadah dalam melawan kemalasannya. Mujahadah dalam memerangi kemaksiatan di dalam dirinya. Karena dalam diri manusia pasti ada pertengkaran antara taat dan maksiat. Siapapun itu. Bagaimana supaya pertengkaran ini, perkelahian ini, perselisihan ini selalu dibenangi oleh ketaatan? Maka kata Ibnu Qayyim di sini, biasakan untuk menguatkan diri dengan zikir, dengan ketaatan, dengan amal soleh, sehingga ketika terjadinya percekcokan, pertengkaran antara amaratun bisu, jiwa yang jelek dengan jiwa yang baik bisa menjadi menang. Tetapi jika dia membiasakan kemaksiatan, membiasakan dosa, membiasakan menjauh diri dari Allah, jika terjadi pertempuran antara nafsul amaratun bisu, jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan, dengan jiwa yang memerintahkan kepada kebaikan, maka dia akan lemah. Tidak mampu menghadapi perintah-perintah kejelekan tadi. Sehingga kejelekan tadi mendominasi. Sehingga ketidakmampuannya ini, mereka menganggap bahwa ini sudah menjadi takdir saya. Padahal Allah tidak pernah mentakdirkan kejelekan bagi hambanya. Tapi dia sudah tidak bisa untuk menguasai dirinya, dikarenakan kejelekan sudah bercokol dalam hatinya. Tidak ada, tidak akan mungkin kejelekan itu bisa berkuasa dalam hati kecuali dia membiasakannya. Apapun itu kejelekan. Orang yang bisa mengatakan, "Ustaz, saya udah gak bisa lagi nih berhenti dari saya gak bisa lagi berhenti dari rokok." Kita katakan tidak, bukan kamu tidak bisa, tapi karena keinginan yang jelek ini sudah mendominasi dan menjadi kebiasaan. Awal kamu ke pertama kali merokok, pasti pertentangan antara amartum bisu dan jiwa mutmainnah. Bertentang ini jiwa. Awalnya, pasti engkau mampu melakukan dan mengalahkan amartum bisu ini. Tetapi ketika engkau terus mengikutinya, maka dia mendominasi, menang. Ketika dia sudah menang, engkau ingin melawannya, sudah sulit. Contoh yang lain, Pak, yang lebih dahsyat. Orang sekarang mengatakan, kalau saya jadi banci sudah takdir Allah. Karena Allah menciptakan saya jadi banci, saya terperangkap dalam jiwa laki-laki. Subhanallah. Apakah ini benar? Tidakkan mungkin Allah melaknat dan mengharamkan kalau Allah memaksa. Ini kan seolah-olah Allah memaksa dia menjadi perempuan di dalam badan laki-laki. Tidak, Allah tidak pernah memaksa kamu. Lalu kenapa saya seperti ini, Ustaz? Engkau yang memupuk dalam dirimu. Ketika ada pertikaian dalam dirimu, pasti ada awalnya. Saya suka laki-laki atau suka perempuan. Pertikaian ini, mana yang kau dominasikan? Kalau engkau ketika itu langsung mengambil tameng, zikir, takut kepada Allah, nangis, taubat, kembali kepada Allah, maka itu menjadi tamengmu, amartum bisu akan kalah. Tapi ketika di hatimu bertentangan, pengen laki-laki atau pengen perempuan, malah dia mengikuti, baik dalam lingkungannya, baik dalam pergaulannya, baik dalam kesehariannya, matanya, telinganya, syahwatnya, dia mengikuti, bahkan menjadi mendominasilah amartum bisu. Ketika sudah menjadi mendominasi, yang baik tadi, yang tadinya ragu, yang tadinya bimbang, akan redup. Gak lagi bimbang, gak lagi ragu. Yang tadinya was-was, gak lagi was-was. Yang tadinya merasa bersalah, gak lagi merasa bersalah. Kenapa? Karena kejelekan sudah mendominasi. Ketika sudah mendominasi seperti ini, dia ingin berubah. Dia ingin mengalahkan. Kamu ingin mengalahkan sesuatu yang sudah bercokol di hatimu. Untuk mengalahkannya, maka butuh tenaga yang lebih besar. Ketika awal masuk ke dalam dirimu, engkau akan mengalahkannya. Tapi dia tidak sebesar ketika dia sudah bercokol dalam diri. Ketika sudah bercokol dalam diri, mengalahkannya butuh dengan pertolongan tenaga dan kekuatan yang lebih dahsyat. Itulah yang dikatakan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah semua maksiat. Ada orang bilang, "Ustaz, itu orangnya penyakit suka curi. Dia enggak bisa menghindar dirinya untuk penyakit mencuri." Tidak mungkin menjadi penyakit yang kronis kecuali pasti awalnya ada penyakit yang sedikit. Begitulah manusia mendeteksi dalam dirinya apa yang akan dia tumbuhkan dalam hatinya, ketaatan atau kemaksiatan. Begitu juga ketaatan, yang tadinya awalnya ketaatan itu berat, yang tadinya ketaatan itu sulit, yang tadinya mau sholat malam itu susah, tapi dia usahakan terus, dia berjuang terus, mujahadah terus, akhirnya sholat malam menjadi kebiasaan. Ketika sholat malam menjadi kebiasaan, menjadi kesenangan, menjadi kesukaan, suatu malam tidak sholat malam, apa yang terjadi bagi dirinya? Resah, gelisah, tidak suka. Kenapa? Kebaikan sudah mendominasi pada dirinya. Siapa yang menumbuhkan ini dalam diri kita? Kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemampuan untuk memilih ini semua. Ketika dia sudah mendomin, salah satu ini mendominasi dalam diri kita, maka jangan katakan Allah, tapi katakan, jangan salahkan Allah, tapi katakan, saya yang melakukan sebab, Allah yang memberikan takdir. Semua perbuatan, kemaksiatan, dosa, ketaatan di dalam diri kita, kita yang membiasakan. Mungkin biasa orang, ya, belum membiasakan dirinya dalam baca Quran, umpamanya. Ketika dia awal membaca Quran, dia akan berat. Pertentangan antara dirinya dengan kebaikan akan berat, sulit. Tapi dia biasakan, dia jadwalkan, dia rutinkan. Ketika rutinitas ini telah terjadi dan sering terjadi, suatu saat dia gak baca Quran, dia akan rasakan beda di dalam dirinya. Seperti itu juga orang zikir. Biasa zikir pagi sore, zikir pagi petang, dia biasakan zikir. Zikir sudah menjadi kebiasaannya. Yang awalnya pasti, seorang itu pasti berusaha keras untuk bisa berzikir. Gak ada orang tiba-tiba gampang amal soleh, gak ada. Maka itu Allah katakan, alladzina jahadu fina, orang-orang yang jahadu, bersungguh-sungguh. Maka amal soleh itu harus disungguh-sungguhkan. Gak bisa tumbuh tiba-tiba cinta amal soleh, gak bisa. Diusahakan, ketika sudah diusahakan, dibiasakan, akan timbul kesukaan. Karena kebiasaan, rutinitas menjadi kesukaan. Ketika sudah menjadi kesukaan, menjadi kebutuhan. Ketika menjadi kebutuhan, menjadi bagian hidup. Ketika menjadi bagian hidup, dan ternyata itulah amalan soleh, maka insya Allah husnul khotimah. Kenapa? Karena kebiasaannya, kebaikannya sudah menjadi bagian hidupnya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di sini juga dikatakan Ibnu Qayyim, wa hadza kullu atharun dunub wal ma'asi. Inilah sebab-sebab dosa dan maksiat menyebabkan seorang hamba lemah menghadapi dirinya sendiri. Lemah menghadapi dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana orang lemah menghadapi diri sendiri? Contoh. Ya. Dia sudah tekad malam. Insyaallah saya akan bangun subuh pagi ini. Sudah dia tidur duluan. Yang biasanya tidur agak malam, dia tidur duluan biar bisa bangun subuh pagi ini. Tapi ternyata terkadang dia gak bisa mengalahkan keinginan, tetap tidur. Itu dikatakan Ibnu Qayyim lemah menghadapi dirinya. Contoh lain, ya, orang terkadang, Pak, puasa itu bukan hausnya yang berat, bukan laparnya yang berat. Lapar dan haus ringan, tapi yang berat adalah melawan jiwa yang malas. Kapan jiwa yang malas itu bisa terkalahkan? Ketika membiasakan ketaatan. Ketaatan harus dibiasakan. Dikatakan Ibnu Qayyim di sini, ya, wa kaman lahu jundun yadfa'una anhu a'da. Bagaikan orang yang punya pasukan, yang harusnya pasukan itu membela dia untuk menghadapi musuh. Kita pun seperti itu. Pasukan kita apa dalam tubuh kita? Akal. Jiwa kita, anggota badan kita, hati kita, iman kita, itu pasukan kita dalam menghadapi musuh. Tapi ketika akal sering digunakan untuk maksiat, tidak untuk ketaatan, ketika hati digunakan untuk sesuatu yang dosa, ketika anggota badan digunakan untuk sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah, maka anggota ini, tentara-tentara ini, ketika dibutuhkan untuk kebaikan, dia akan lemah. Ini katakan Ibnu Qayyim. Wa kaman lau jundum yadfa'una anhu a'da. Sebagaikan orang yang pada hakikatnya punya pasukan, yang pasukan ini membela dia dari musuh-musuhnya. Ahmala jundah, tapi musuh malah pasukan ini membiarkan dia, enggak bantu dia. Wa dayya'ah, bahkan meninggalkan dia. Wa ad'afah, bahkan melemahkan dia. Wa qata akhbarahum thumma arada minhum 'inda hujumul adu alaihi an yastafrighu was'ahum fi daf'i anhum bi ghairi quwwah. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan, menolong seorang menjadi soleh baik karena sebab Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang dalam kesesatan, kemaksiatan, dan biar dalam dosa itu karena sebab. Yang Allah inginkan dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan man yuridillahu bihi an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan faka'annama yas'ada fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah inginkan bagi dia hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Wa man yurid an yudillahu, barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, yaj'al sadrahu dayyqan harajan faka'annama yas'ada fis sama. Allah jadikan hatinya sempit. Hatinya itu dayyq faka'annama yas'ada fis sama, bagaikan orang naik ke langit. Perhatikan ayat ini. Ada orang yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah lapangkan dadanya ke Islam. Ada orang yang Allah inginkan kesesatan, Allah jadikan dadanya sempit ke dalam Islam. Sebagian orang menyangka, kalau begitu, kesesatan dan keislaman pilihan Allah. Allah pilih dia Islam, maka dia jadi baik. Allah pilih dia sesat, maka dia jadi sesat. Sehingga dia berpangku tangan, ya sudah, saya tunggu saja apa yang akan dipilih oleh Allah untuk saya. Kalau Allah pilih saya baik, maka saya akan jadi baik. Kalau Allah pilih saya sesat, maka saya akan menjadi sesat. Ini pemahaman yang salah. Bagaimana pemahaman yang benar? Allah tidak akan mungkin memberikan hidayah kepada dia kecuali ada sebab-sebab Allah sehingga memilih dia. Allah tidak akan mungkin menyesatkan dia dan membiarkan dia dalam kesesatan kecuali ada sebab-sebab sehingga Allah membiarkan dia. Kita tempuh sebab supaya Allah memberikan kita hidayah. Dan salah satu sebab Allah membiarkan kita di atas kesesatan, kemaksiatan, dan dosa adalah kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketaatan itu adalah pilihan, dosa dan kemaksiatan adalah pilihan. Ketika kita melakukan ketaatan itu pilihan kita, ketika kita melakukan dosa itu pilihan kita. Maka jangan pernah katakan Allah memaksa kita melakukan dosa, tidak pernah. Tapi Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita memilih. Ketika kita terus melakukan dosa dan tidak bisa keluar dari dosa, jangan katakan Allah memaksa saya. Tapi ternyata dosa telah mendominasi diri kita. Berarti kita perlu menerapi, memberikan terapi keluar dari dosa tadi perlahan demi perlahan. Allah musta'an. Ya, ini nanti kita akan bacakan lagi sedikit lagi pada Isya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'il mursalin ala nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kata Ibnu Qayyim subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, wa hadha kullu atharun dhunubul ma'asi wa qatul akhbarahum thumma arada minhum inda hujumul adu alayhi an yastafrighu was'ahum fi daf'i anhum bi ghairi quwwah. Kata Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, maka orang seperti ini, kata dia, jika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka bagaikan orang yang memiliki pasukan, tapi pasukannya tidak bisa membantu dia. Apa pasukan dalam tubuh kita? Pasukan dalam tubuh kita adalah iman kita, pasukan dalam tubuh kita akal kita, jawarih kita, hati kita, anggota badan kita. Ketika ini dilakukan untuk maksiat, bahkan dia bisa mengkhianati kita ketika kita membutuhkannya. Wa berkata Ibnu Qayyim, wa hada wa thamma amrun akhwafu min dzalika wa adha minhu. Di sini ada sebuah perkara yang paling aku khawatirkan dan aku takutkan. Wa huwa an yakhanu qalbuhu wa lisanuhu, yaitu perkara ketika hati dan lisannya mengkhianatinya ketika dia ingin mati, ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hatinya mengkhianati, lisannya mengkhianati ketika dia butuh hati dan lisannya ketika ingin mati, hatinya enggak bisa berbicara, lisannya enggak bisa mengucap. Kata dia di sini, ya, dikatakan kepada sejumlah orang, wa katsirun min muhtajirina asbahum dalik, dan banyak orang-orang yang ketika di sakratul mautnya hendak berpulang menuju Allah, bahkan tidak jarang di antara dari dia terhalangi dan mengucapkan syahadat seperti kebanyakan orang disaksikan. Bahkan sebagian mereka jika dikatakan la ilaha illallah, mereka katakan ah, aku enggak tahu. Jadi Ibnu Qayyim ingin menjelaskan bahwa ketika manusia membutuhkan lisannya, membutuhkan hatinya, membutuhkan dirinya ketika sakratul maut, padahal yang paling dia butuhkan ketika itu mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang jika orang berpikir, apa sih sulitnya mengucapkan la ilaha illallah? Enggak sulit. Tapi kenapa ketika dia ingin mati, yang harusnya dia ucapkan, dia enggak bisa mengucapkannya? Kata Ibnu Qayyim, itulah saatnya lisannya mengkhianatinya. Itulah saatnya hatinya mengkhianatinya. Yang harusnya hatinya, lisannya sebagai pasukan dia yang patuh padanya, pada saat itu pasukannya enggak patuh kepada dia. Padahal itu saat-saat yang terpenting dia membutuhkan pasukannya. Kenapa pasukannya bisa bermaksiat kepada dia? Karena dia bermaksiat kepada yang telah menciptakannya. Kenapa hatinya ketika itu bermaksiat kepada dia, kepada pemiliknya sendiri? Karena dia bermaksiat kepada Allah. Semakin dia bermaksiat kepada Allah, maka anggota badannya pun semakin sulit diatur oleh dirinya sendiri. Semakin dia sulit diatur oleh Allah, maka dia tambah sulit mengatur untuk bahkan lisannya sendiri dia tidak bisa mengaturnya. Ketika dia sangat membutuhkan lisannya. Maka Ibnu Qayyim disini mengatakan, sampai sebagian orang ketika di akhir hayatnya ucapkan la ilaha illallah, dia katakan ah, aku enggak tahu. Sebagian lagi kata Ibnu Qayyim, kul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Apa jawaban mereka? Syah warakh. Maksudnya di sini main catur, sekak seter. Disuruh jawab la ilallah malah bilang sekak seter. Sebagian lagi dikatakan la ilaha illallah, dia bilang ini barang bagus, ini barang jelek, ini yang murah, ini yang mahal. Sebagian lagi diketiakan untuk ucapkan la ilaha illallah, dia malah menyanyi subhanallah. Sebagian lagi ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia marah. Ini terjadi, Pak. Tabrakan dahsyat. Dikeluarkan dari mobilnya penuh dengan darah. Orang yang sudah pertolongan pertama sudah enggak ada lain kecuali talqin. Karena dia kemungkinan mati. Ditalkinkan di kupingnya la ilaha illallah. Apa kata dia? Jangan ganggu saya tidak mau mengucapkan la ilallah. Mati dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Kenapa jiwanya, kenapa hatinya dapat melakukan itu? Karena saat itu hatinya, lisannya, anggota badannya mengkhianati dia. Padahal dia sangat butuh dengan hatinya ketika itu. Inilah yang dikatakan dengan pasukan. Anggota tubuh kita ini pasukan kita. Lisan kita pasukan kita, hati kita pasukan kita. Tapi ini semua bisa bermaksiat kepada kita, bisa mengkhianati kita ketika kita membutuhkannya. Kenapa mereka mengkhianati kita? Karena kita mengkhianati yang menciptakannya. Orang yang tercebur dalam dosa dan tidak bisa keluar dalam dosa, pada hakikatnya dia sedang berperang antara dirinya dan jiwanya. Kenapa bisa terjadi peperangan antara dirinya dan jiwanya? Sementara seharusnya jiwanya itu mengikuti perintah dia, tapi saat ini tidak mau. Itulah yang dikatakan khana nafsah, dia telah dikhianati dengan dirinya sendiri. Faktornya kata Ibnu Qayyim, karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini katakan lagi Ibnu Qayyim, Kata Ibn Qayyim, fa idza kana Abdul Hal huduri dahni wa quwwati wa kamal idraki qad tamakkana anu syaitan. Manusia, dia si fulan ini yang ketika mati diucapkan la ilaha enggak mau tadi, bayangkan. Ketika dia sehat saja, akalnya sehat, badannya sehat, fisiknya sehat, itu syaitan bisa nguasain dia sehingga dia melakukan kemaksiatan. Bagaimana lagi ketika dia ingin mati, akalnya sudah mulai lemah, lisannya sudah mulai lemah, fisiknya sudah mulai lemah, maka syaitan sangat mudah menguasai dirinya. Maka itu orang mengatakan sakratul maut syaitan paling dekat. Kenapa? Karena fisikis kita sudah lemah, akal kita sudah lemah, pengetahuan kita sudah lemah, mata kita sudah lemah, telinga kita sudah lemah. Kata Ibnu Qayyim, ketika engkau kuat saja, kuat akalmu, kuat fisikmu, kuat pendengaranmu, kuat matamu, engkau bisa dikalahkan syaitan. Maka ketika engkau dalam keadaan lemah, jangan engkau berharap engkau selamat dari syaitan. Ini yang diinginkan Ibnu Qayyim. Ya, fa in kana 'abdu fi hal hudur dhihni wa quwwati wa kamal idraki qad tamakkana min syaitan wasta'amalahu fi ma yuridu min ma'asi, dan dia menggunakan akalnya, kemampuannya tadi untuk maksiat kepada Allah. Wa qad aghfala qalbu min dzikrillahi ta'ala, dia lalai dari zikir kepada Allah. Wa atala lisanu an dzikrih, bahkan lisannya tidak pernah berzikir kepada Allah. Wa jawari an ta'ati, anggota tubuhnya tidak pernah taat kepada Allah. Fa kaifa yadhanna bihi 'inda suquti quwwah, bagaimana lagi ketika kekuatan itu semua hilang. Sakratul maut, akal enggak bisa berpikir tenang, Pak. Sakratul maut, akal sudah enggak bisa lagi berpikir dengan sempurna, betul tidak? Manusia sehat lalu dalam keadaan tenang, pasti bisa berpikir sempurna. Ketika dia bisa berpikir sempurna saja, ternyata syaitan dapat menguasai dia, bagaimana lagi ketika dia tidak bisa berpikir sempurna? Apa yang ketika itu menguasai dia? Kebiasaan dia lah yang keluar. Yang ini yang kita katakan tadi, jiwa tuma'ninah kah atau amartum bisu? Jika jiwa yang jelek yang mendominasi dalam dirinya, maka di akhir hayatnya akan mendominasi jiwa jeleknya dan itu yang akan keluar. Tapi jiwa baiknya yang mendominasi dirinya menjadi kebiasaan hidupnya, maka di akhir hayatnya jiwa baiknya lah yang akan memenangkan pertarungan. Maka itu Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim, amal itu bagaimana penutupnya nanti. Seorang akan ditutup amalannya dengan kebiasaan dirinya. Lebih mudah lagi contoh. Orang berangan-angan mati dalam keadaan sujud di masjid, sementara dia ke masjid cuma seminggu sekali. Dengan orang yang lain yang setiap hari ke masjid, 5 waktu ke masjid, di antara 2 orang ini, manakah yang lebih mungkin untuk mati dalam keadaan sujud di masjid? Tentu yang sering datang ke masjid. Tidak seperti itu? Lalu kalau ada orang berangan-angan, dia mati dalam keadaan sujud di masjid, lalu dia datang ke masjid seminggu sekali, bagi semakin kecil engkau mendapatkan angan-anganmu. Ketaatan, kebaikan, akhir hayat itu sesuai dengan kebiasaan. Ketika emosi di sehari-harinya, ketika sempit dadanya, ketika susah hidupnya, marahnya emosinya keluar, yang keluar kalimat kotor, cacian, celaan, cemoohan, menyakitin orang. Apakah mungkin ketika dia dicabut nyawanya oleh malaikat, yang keluar la ilaha illallah, sementara yang dia biasa keluarkan adalah kalimat-kalimat jelek? Sementara sakratul maut mencabut itu sangat jelek, sangat sakit. Tapi kalau orang yang sehari-harinya marahnya yang keluar istighfar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, ketika dicabut, ya, jangankan dicabut, Pak. Sekarang orang latah saja dapat kelihatan latahnya biasa kemana. Kita gak memastikan, tapi biasanya kalau orang yang lisannya zikir, latahnya zikir, kagetnya keluar zikir, Allahu Akbar, subhanallah. Bagaimana lagi jika sakratul maut, malaikat datang mencabut tiba-tiba? Apa yang akan keluar dari lisan? Apa yang akan keluar dari lisan? Saya rencanakan saat yang keluar la ilaha illallah. Tidak bisa terencana. Itu keluar dengan tiba-tiba dan sesuai dengan kebiasaan. Maka pertempuran antara ketaatan dan kemaksiatan terus ada dalam diri manusia. Maka biasakanlah untuk terus taat agar akhir hayat dengan husnul khotimah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maka Ibnu Qayyim sini membawakan surat Ibrahim. Ayat 200 surat Ibrahim di sini dikatakan yutsabbitullahu alladziina aamanu biqaulis tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhaalimiina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, ucapan yang kokoh. Para ulama menafsirkan ucapan yang kokoh di sini fil hayati dunya, Allah mengokohkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Wa fil akhirah, dan di akhirat Allah mengokohkan dia dengan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di kubur. Wa yudillullahu adh-dhalimin, Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Siapa yang Allah sesatkan? Orang yang zalim. Mungkinkah Allah menyesatkan orang soleh? Tidak. Kalau Allah menyesatkan orang soleh, yang betul-betul soleh, ikhlas karena Allah, maka itu tidak mungkin. Tapi yang Allah sesatkan pasti orang zalim. Maka kezaliman sebab Allah jadikan kita sesat. Jadi sangat salah kalau orang mengatakan, saya sesat sudah takdir Allah. Tidak. Kamu zalim sehingga kamu ditakdirkan jadi sesat. Tinggalkan kezaliman sehingga engkau akan dapat hidayah dan taufik dari Allah. Wa yaf'alu Allahu ma yasha, Allah melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah musta'an. Ini saja yang bisa kita bahas. Kurang lebih mohon maaf. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita. Yang kesimpulannya, untuk menjadi orang baik, untuk melakukan ketaatan butuh perjuangan. Biasakan diri. Awalnya berat, menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi kesukaan, kesukaan menjadi bagian dari hidup. Ketika sudah menjadi bagian dari hidup, inilah husnul khotimah, akan keluar apa yang menjadi bagian dari hidup kita. Maka jadikan ketaatan, amal soleh, zikir, bertobat, istighfar kepada Allah bagian daripada hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.